Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna asqal hadis kitabullah wa khadal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finar. Barakallahu fikum, ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada hari ini, malam Ahad, yaitu tanggal 25 Jumatul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 9 Januari 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Calon Nantumah Al-Kuniyah, dan ini di Mustalah Hadis yang syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan di depan kita ini PDF-nya sudah sampai di halaman 46. Dan kita membahas tentang hadis dhaif, di mana hadis dhaif ini adalah tingkatan yang terakhir dari yang disebutkan di dalam bait yang ke-6, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aksaman katsur. Di sini kita sekarang, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan tentang hadis dhaif. Nah, wa jami'u hadhihi al-aqsami yajuzu naqluhu linnasi wa tahdithu biha liannaha kulluha maqbulatun sudah dapat semua ya? كلها مقبولة وحجة ما عدا الضعيفة Jadi ما عدا الضعيفة فلا يجوز فلا يجوز نقله أو التحدث به إلا مبينا إلا مبينا ضعفه لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يرى يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ننولغي لغي. وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها كلها مقبولة وحجة ما عدا ضعيفة، فلا يجوز نقله أو التحدث به إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على الناس على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Jadi di sini adalah tentang wajmi'u hadhil aqsami, jami' semua hadhil aqsami, semua bagian-bagian ini, yajuzu boleh, yajuzu naqluhu boleh untuk disampaikan, linnasi kepada manusia, wattahdith dan pengabaran biha dengan hadis-hadis tersebut. Di sini. Jadi wa jami'u hadhil aqsami, yajuzu naqluhu lin-nasi wa tahdithu biha. Jadi seluruh macam-macam pembagian hadis itu boleh semuanya dinukilkan kepada manusia dan disampaikan kepada manusia tentang hadis-hadis tersebut. لأنها كلها مقبولة وحجة، karena seluruhnya itu bisa diterima dan bisa dijadikan hujah. ما على الضعيفة kecuali ضعيف. Nah, sekarang pertanyaan buat antum. وجميع هذه الأقسام. هذه الأقسام maksudnya kemana dia? Reverse-nya. Kembalinya kemana, Mas? Loh, Mas. Antum lihat. Di sini. Jadi wa jami'ul aqsami, wa jami'u hadhil aqsami. Ini kembalinya ke mana, Mas? Keempat, Mas. Apa? Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ngerti enggak tuh? Kalau antum belum jelas, di situ antum tambahkan tanda di sini. Tulis bagian samping kanannya. Maksudnya adalah wa jami'u hadhil aqsami, maksud dari keseluruhan macam-macam hadis adalah yang empat, bukan yang lima. Paham sama sih? Karena terakhirnya nanti adalah ma ada hadis dhaif, kecuali hadis dhaif. Ini semuanya apa? Boleh dikabarkan kepada orang dan disampaikan. Ya. Karena seluruhnya itu adalah bisa diterima dan bisa dijadikan hujah. Ma ada dhaif, kecuali hadis yang dhaif. Ma ada dhaifa. Fala yajuzu naqluhu, maka tidak boleh menukilkannya. awit tahaddusu bihi, atau membicarakan dengannya, illa mubayyanan da'fuhu, kecuali memang sudah dijelaskan da'ifnya, itu sudah dijelaskan. Sebagaimana antum mengatakan ini hadis ini da'if, siapa yang mendo'ifkan? Kalau tidak disebutkan siapa yang mendo'ifkan, maka antum harus menjelaskan bahwa hadis ini da'if karena sebab ada cacat, cacatnya perawinya misalnya ghursiqah, karib, atau yang lainnya, ya, paham jam ini? Atau dikatakan oleh para ulama jarh ta'dil, bahasanya fulan di dalam sanad itu apa? Dhaifun, lemah. Maka di situ sebagai cacat di situ. Harus dijelaskan lemahnya atau bagian-bagian dari sanad yang lemah itu di mananya. Li'anna alladhi yanqul haditha dha'ifa, karena yang menukilkan hadis ini dhaif, biduni an yubayyina dha'fahu linnas, tanpa dijelaskan kedhaifannya kepada orang. Fa huwa ahadul kadhibina, maka dia termasuk salah satu di antara pendusta-pendusta ala nabi, pendusta-pendusta yang mengatasnamakan atas nama nabi. Kayak misalnya apa? Orang-orang yang mengatakan besok kalau sudah 15 Muharram, 15 Sya'ban, 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, puasa, puasalah, atau qiyamul lail, menghususkan qiyamul lail ke apa? Pas saat nisfu Sya'ban. Jadi dia tidak ada dalilnya sama sekali. Dan ketika dia mengatakan itu ada hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, itu dusta. Sebagaimana kedustaan orang-orang Syiah yang mengatakan pada tentang salawat, Allahumma shalli ala Ali Muhammad. Dan Ali di situ harusnya apa? Ali, bukan Ali, bukan Ain. Kalau Ali, ya, itu Khalifah Ali radhiyallahu anhu, bukan. Tapi orang-orang Syiah mengatakan itu Ali, yang ada di Bukhari katanya Ali. Jadi yang di Sahih Bukhari sekarang itu semuanya dusta semua. Itu bisa melihat. Mereka benci dengan Imam Bukhari dan mereka mengatakan yang sahih di Sahih Bukhari itu adalah Ain Lam Ya, bukan Alif Mat Lam. Dustanya mereka. Dan ini propaganda-propaganda picisan murahan dan kotor ini hanya berlaku bagi orang-orang yang muqallid tam. Muqallid tam itu adalah orang yang taklid sempurna. Apa saja yang dikatakan oleh gurunya dipercaya begitu saja. Meskipun gurunya tidak menyebutkan tentang dalil, tidak menyebutkan tentang alasan. Dasarnya apa dari Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan. Yang penting ini seperti ini. Pokoknya. Lima rawah muslimun fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, yang antum harus pahami di sini, ya, bahwasanya kata-kata fi sahihi itu benar, tapi ketika ditafsir lagi, lima rawah muslimun fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maksudnya di situ adalah kitab muqaddimahnya, muqaddimah sahih Muslim, di awal-awal kitab sahih Muslim. Paham sampai sini? Karena apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di kitab Minhaj bahwasanya tahkimnya Imam Muslim terhadap muqaddimah sahih Muslim dan sahih Muslim berbeda. Berbedanya adalah di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim itu menempatkan hadis-hadis yang kuat itu di awal fasal, walaupun babnya tidak diberikan judul bab oleh Imam Muslim. Paham sih? Nah, yang setelah-setelahnya itu baru hadis-hadis hasan. Sedangkan di muqaddimah Sahih Muslim itu dicampur. Artinya apa? Ada yang di situ perkataan, kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW dan yang lainnya. Jadi para ulama ada yang membedakan bahwasanya ada tafsil wa tafrik baina muqaddimah Sahih Muslim wa Sahih Muslim. Itu dijelaskan oleh para ulama, termasuk di kitab Al-Minhaj. Nah, waktu itu kita sempat belajar muqaddimahnya tapi belum selesai. Dan semoga Allah Azza memudahkan kita lagi setelah ini setelah kitab selesai, nanti kita belajar di tempat ana membahas kitab-kitab insyaallah binillah. Kita lanjutkan. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, yaitu adalah di muqaddimah Sahih Muslimnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man haddatha anni bihadithin, barang siapa yang menceritakan dariku dengan suatu hadis, yara annahu kadibun, dia melihat bahwasanya itu adalah dusta, fahuwa ahadul kadibin, maka dia itu salah satu dari orang-orang yang dusta. Wa fi hadithin akhar, di dalam hadis yang lainnya, man kadaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang dusta kepadaku dengan sengaja. Ingat-ingat itu, dengan apa? Muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawwa, maka siap sekali mak'adahu, tempat duduknya kelak, minan nar, dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ mengabarkan hadis dhaif beriringan tanpa menjelaskan kelemahannya, itu tidak boleh. Paling tidak dijelaskan siapa yang mendhaifkan hadis itu. Jadi kita mengetahui. Karena yang orang yang menukilkan hadis dhaif dengan tanpa menjelaskan kepada orang lain, itu termasuk salah satu dari kalangan para pendusta. Pendusta atas nama Nabi SAW. Ya, misalnya orang mengatakan apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu termasuk iman. Dikatakan itu nisbat kepada Nabi SAW. Gak benar. Dari mana itu hadis? Dan kalau itu hadis, maka hadisnya palsu. Dan kalau itu hadis palsu, la faedah tafi. Tidak ada faedahnya sama sekali. Paham-paham sih. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya itu di atas namakan Nabi SAW, maka itu yang bahaya. Jadi berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya beliau, ya, jadi kalau kita bisa kasih kurung adalah muqaddimahnya Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhibun, dia itu mengira bahasanya dia itu pendusta, fahuwa ahadul kadhibina, maka dia salah satu dari kalangan pendusta. Allah musta'an. Ana ulangi. Man haddatha anni bihaditsin yara annahu kadhibun. Yara annahu kadhibun fa huwa ahlul kadhibina. Maka dia salah satu. Jadi barang siapa menyampaikan suatu hadis dariku, Ya Allah dia mengetahui annahu kadhibun, bahasanya yang dia nukilkan, yang diceritakan itu adalah dusta. Fahuwa ahadul kadhibina, maka dia adalah salah satu dari kalangan para pendusta. Jadi ini kalau dikatakan di Sahih Muslim dalam muqaddimahnya. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Jadi man kadzaba, barang siapa yang berdusta alaiya, atas namaku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa, maka tempatilah tempat duduknya minan nar, dari api neraka. Ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 110 dan Imam Muslim nomor 3. Nah, kemudian idan, ya idan di sini nulisnya apa? Bisa idan dengan alif dan tanwin atau dengan nun. Idan. Jadi maksudnya seperti itu. Idan fala tajuzu riwayatul hadithi الضعيف إلا بشرط واحد فهو أن يبين ضعفه للناس فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ضعيف. أنتم berikan posisi di situ. Ya. إذن kalau di sini seperti itu. Idan fala tajuzu riwayatul hadithi dha'ifi illa bi syartin wahidin wa huwa an yubayyina dha'fahu linnasi. Famathalan idha rawa hadithan dha'ifan qala ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadithu wa huwa dha'ifun. Nah, jadi tidak boleh fala tajuzu riwayatul hadithi dha'ifi, tidak boleh meriwayatkan hadis dha'if melainkan dengan apa? Illa bi syartin wahidin, kecuali dengan syarat yang satu. Syarat yang satu itu apa? An yubayyina dha'fahu linnas, hendaknya ia menjelaskan sisi dhaifnya, sisi kelemahan hadis tersebut kepada orang lain, kepada manusia. Famasalan, contohnya, idza rawa haditsan dhaifan qala ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal haditsu wa huwa dhaifun. Contohnya yang dibolehkan adalah apabila seorang meriwayatkan suatu hadis yang lemah, ia mengatakan hadis ini telah diriwayatkan. Bukan rawa'an tapi ruwiya. Paham sampai sini? Jadi ruya anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, wahuwa dhaifun, ini adalah hadis yang lemah. Paham sampai sini? Nah, kemudian واستثنى بعض العلماء الحديث التي تروى في الترغيب والترهيب فأجازوا رواية الضعيف منها لكن بأربعة شروط. واستثنى بعض العلماء, sebagian para ulama itu memberikan pengecualian tentang hadis-hadis yang allati turwa fit targhib wa tarhib, yang diriwayatkan seputar targhib. Targhib ra itu motivasi, wa tarhib kecaman, motivasi ancaman. Targhib wa tarhib. Nah, motivasi dan ancaman. Dan fa'ajazu riwayat ad-da'ifi minha lakin bi arba'ati syurutin, yaitu mereka membolehkan, ya, jadi sebagian ulama itu memberikan pengecualian tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dari, berkaitan dengan targhib wa tarhib, amalan-amalan yang ada motivasinya dan amalan-amalan yang apa? Iya, ada kecamannya, ada ancaman. Fa ajazu riwayat ad-dha'ifi minha lakin bi arba'ati syurutin. Dan mereka para ulama itu membolehkan untuk meriwayatkan hadis dhaif dari hadis-hadis tersebut, namun di situ ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakun al-hadithu fit targhib wa tarhib. Pertama itu adalah hadis tersebut seputar targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, motivasi dan kecaman. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yakuna ad-dha'ifu shadidan, fa in kana shadidan fala tajuzu riwayatuhu walau kana fi at-targhib wa at-tarhib. Paham sampai sini? Maksudnya di sini hadis dhaifnya itu atau tingkatan kelemahan hadis tersebut bukan syadid, bukan berat. Apabila syadid berat, maka tidak boleh meriwayatkannya walaupun seputar targhib, motivasi dan tarhib, kecaman. Yang ketiga, ayakun al-hadithu lahu aslun sahihun sabitun fil kitabi wa sunnah. Hadis itu, ya, hadis tadi, ayakun al-hadithu lahu aslun, bahwasanya hadis itu ada asal-muasalnya, jadi bukan kemudian tahu-tahu beda, tahu-tahu membuat onar dan yang lainnya, itu enggak bisa seperti itu. Jadi ayakun al-hadithu lahu aslun sahihun sabitun fil kitabi awi sunnati, misaluhu lau jaa hadithun yuraghibu fi birril walidain. Ya. Jadi ayakuna yang ketiga di sini, ayakuna al-hadithu lahu aslun sahihun sabitun fil kitabi awi sunnah. Yang ketiga perlu. Jadi ayakuna al-hadithu lahu aslun sahihun sabitun fil kitab wa sunnah. Misaluhu, misaluhu, lau ja'ana hadithun yuraghibu fi birril walidain, wa hadithun akhar yuraghibu fi salatil jamaati, wa akhar yuraghibu fi kiraatil quran, wa kulluha ahadithu da'ifatun. Walakin, قد ورد في بر الوالدين وفي صلاة الجماعة وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة. يقول لك disini أن يكون الحديث له أصل صحيح. Hadis tersebut harus memiliki asal. Asal itu apa mas? Asal. Asal ya asal. Memiliki asal yang sahih lagi sabit, lagi kokoh di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah lau ja'ana hadithun yuraghibu fi birrul walidain. Ada hadis yang datang untuk memotivasi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa hadithun akhar, dan hadis yang lainnya adalah yuraghibu fi salatil jamaah, memotivasi untuk salat berjamaah. Wa fi salatil jamaah, dan dalam salat jamaah. Wa fi qiraatil Quran, dalam baca Al-Quran. Maka di sini لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا لا سيما tiga belum selesai. Kita ulangi yang tiga. Saking semangatnya malam ini. Alhamdulillah. Karena tadi ada yang koilulah jadi. Ya. Semangatnya mak jenggiret. Ayakun al-hadithu lahu aslun sahihun thabitun fil kitabi awi sunnati. Misaluhu lau ja'ana hadithun yuraghibu fi birril walidain, fi birril walidain, wa hadithun akhar yuraghibu fi salatil jama'ati, wa akhar yuraghibu fi qiraatil quran, wa kulluha ahadithu da'ifatun. Walakin qad warada fi birril walidain wa fi salatil jama'ati wa fi qiraatil quran ahadithu sahihatun thabitatun fil kitab wa sunnah. Nah, syarat yang ketiga. Tadi syarat yang kedua apa mas? Tidak dhaif, benar-benar syadid. Ya, jadi tidak dhaifnya kebangetan. Yang pertama tadi apa? Hadisnya dalam motivasi dan kecaman. 6. Kemudian yang ketiga ini apa? Ayyakunal hadithu lahu aslun sahihun. Suatu hadis itu ada asal yang sahih. Jadi kalau hadis itu dhaif, tapi sesungguhnya ada yang sahihnya. Paham jam sih? Contohnya apa mas? Tentang hubbul watan minal iman. Kita berbicara hadis itu batil, tapi kita sekarang berbicara tentang ketaatan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian kita mencintai tanah air kita. Apa hadisnya? Hadis Arba'in Nawawi, Mas. Irbad bin Sariyah. Allah. Ayo, Ustaz. Ya. Ulangi dari awal, Mas. Ora ya. Dari awal. Masam ila bawah. Ya Rasulullah, ka'annaha apa? Ayo. Jadi ka'annaha mu'idatun muwaddi'in. Fa'usina. Qala usikum bittaqallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati. Wa in tama'ara 'alaikum 'abdun dalam lafaz yang lainnya habasyun fa innahu man yasma'ukum man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'antu 'alaiha bin nawajib. Nah tadi itu kaitannya dengan usikum bittaqallah azza wa jalla wassam'i watta'ati. Nah, inilah yang menjelaskan tentang apa? Kalau kita itu dipimpin oleh seorang budak sahaya, tetap kita harus tetap taat dan mendengar. Meskipun itu tidak cakap pemimpinnya. Pemimpin itu jadi ya enggak pinter, malah dipinteri. Ya, misalnya. Nah, itu tetap kita taati, kita tetap mendengar, tidak boleh memberontak. Dan itu bagian dari kecintaan kita kepada negeri kita. Paham sama sih? Dan itu bagian penting dari bagaimana seorang itu bisa mendedikasikan kebaikan-kebaikannya untuk mendoakan pemimpinnya. Itu yang di Indonesia ini sangat jarang. Makanya pemimpin-pemimpin diganti 5 tahun sekali. Ini hanya untuk dilaknat, untuk dilecehkan, untuk didemo. Na'udzubillah min dzalik. Ya akhirnya antum tahu sendiri. Ya. Antum tahu sendiri hampir rata-rata mantan-mantan pemimpin-pemimpin itu akhir kehidupannya sangat-sangat na'udzubillah min dzalik. Banyak masalah. Assalamualaikum. Sehingga di sini kaitannya dengan apa? Kalau kaitannya hukum asalnya itu ada dalilnya, maka hadis itu bisa dipakai. Paham saya di sini? Tapi di sini nanti akan dijelaskan. Syarat-syarat ini adalah syarat nisbi. Nisbi itu artinya konsekuensinya untuk menjadikan itu standar yang pakem sulit sekali. Paham saya sih? Dan yang rajih di sini adalah tetap lil ikhtiyat, syarat-syarat ini hanya untuk membantu. Tapi untuk lebih selamatnya adalah hadis-hadis dhaif kita tidak pakai, Mas. Kita tidak memakai apa? Hadis-hadis dhaif. Jadi yang ketiga ini adalah ayyakun al-hadithu lahu asun sahihun sabitun fil kitab aw sunnah. Jadi hadis itu mempunyai asal usulnya yang benar, yang sahih, yang kokoh dari Al-Qur'an dan sunnah. Contohnya adalah lau ja'ana hadithun yuraghibu fi birrul walidain. Seandainya ada pada kita hadis ya yang memberikan motivasi tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa hadisun akhar yuraghibu fi shalatil jamaah, dan ada hadis yang lainnya yang memotivasi untuk salat berjamaah. Wa akhar yuraghibu fi qiraatil Qur'an, ada juga yang memotivasinya untuk membaca Al-Qur'an. Wa kulluha ahaditsu dhaifatun, dan seluruhnya ini adalah hadis-hadis yang dhaif. Walakin qad warada fi birrul walidain, namun ada di dalam penjelasan tentang birrul walidain. Ya. Birrul walidain yang paling banyak memuat hadis-hadis yang birrul walidain itu adalah di Adabul Mufrad. Hadis yang pertama sampai hadis 70-an itu masih berkaitan dengan hadis-hadis Birrul Walidain. Sehingga di sini kalau misalnya ada hadis Birrul Walidain, hadis yang lainnya, tapi ternyata hukum asalnya ada penjelasan-penjelasan dalil-dalil yang sahih yang berkaitan dengan Birrul Walidain. Wa fi salatil jamaah, di dalam salat jamaah, wa fi qira'atil Qur'an, dalam hal membaca Al-Qur'an. Hadis sahihatun tsabitatun fil kitab wa sunnah. Ini ada apa? Bacaan Al-Qur'an, hadis, hadis yang sahih. Ini semuanya adalah tetap di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jadi sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan semuanya. Nah, kemudian yang keempat, Allah ya'takida anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang keempat di sini. Di sini. Yang keempat, Ar-Rabi. Jadi Allah ya'takida anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalahu, لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك. Yang keempat ini adalah tidak meyakini bahwasanya, artinya Allah ya'taqida, tidak menjadikan pengakuan bahwasanya Nabi SAW itu apa, qalahu, menyabdakannya. Li'annahu la yajuzu an ya'taqida, karena tidak dibolehkan seorang itu meyakini bahwa Nabi SAW menyabdakan suatu hadis. Menyabdakan suatu hadis illa idza kana qad sahha anhu dzalika, kecuali apabila hal tersebut sahih dari beliau SAW. Kemudian walakin walakin alladhi yadharu li, ini juga bagian penting dari ilmu yang berkaitan dengan memberikan tulisan-tulisan itu ada tarjihnya sebagaimana ini, walakin alladhi yadharu li, namun yang nampak jelas bagiku, annal haditha dha'ifa la tajuzu riwayatuhu. Suf, lihat. Ini yang rajih. Sebagaimana tadi ana berikan gambarannya. Ya. Walakin alladhi yadhhar li annal haditha dha'ifa la tajuzu riwayatuhu illa mubayyinan dha'fuhu mutlaqan. Jadi di sini annal hadits adh-dha'ifa la tajuzu riwayatuhu illa mubayyanan dha'fuhu mutlaqan la siyama لا سيما بين العامة لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدوا أنه حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. Walakin alladhi yadhharu li, akan tetapi yang nampak jelas bagiku, annal haditha dha'ifa la tajuzu riwayatuhu, bahwasanya hadis dha'if tidak boleh periwayatannya. صح. إلا مبينا، kecuali mubayyanan dha'fu, dijelaskan kelemahannya, dijelaskan kedhaifannya mutlakon, secara mutlak. La siyama, terlebih bainal amati, terlebih bagi orang-orang awam. Li'anna al-amata mata ma qulta lahum hadithan, karena orang awam itu kapan saja engkau mengatakan sesuatu kepada mereka, mengatakan suatu hadis kepada mereka, fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu haditsun sahihun, maka mereka akan mengira bahwasanya atau berkeyakinan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakannya. Dan ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Paham dari sini? Walihada, walihada, min al qawaid al muqarrarati, min al qawaid al muqarrarati indahum, huwa أن ما كيل في المحراب فهو صواب، وهذه القاعدة مقررة عند العامة، فلو تأتي لهم بأكذاب حديث على وجه الأرض لصدقوك، ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعفه، la siyama fi at-targhib wa at-tarhib. Fa in al-amiya law sami'a ay hadithin la hafidhahu duna intibahi li darajatihi wa sihhatihi, walhamdulillah, fa inna fi al-Qur'ani al-Karimi wa sunnati an-nabawiyyati al-mutahharati as-sahihati ma yughni an hadhihi al-ahadith. Maksudnya di sini adalah dijelaskan di sini bahwasannya oleh hada, oleh karena ini min al-qawaid al-muqarrarati indahum, termasuk kaidah yang muqarrarah, yang paten menurut mereka, adalah huwa anna ma qila fil mihrabi fa huwa sawabun, apa yang dikatakan di dalam mihrab itu adalah itu yang paling benar. Wa hadhihi qa'idatun muqarraratun 'inda al-'amati, dan kaidah ini adalah muqarrarah, diakui menurut orang awam. Falau ta'ti lahum bi akdabi haditsin, kalau seandainya datang kepada mereka dengan kedustaan yang dahsyat dari hadis, ada wajhil ardi, pada muka bumi, la sadaquka, itu akan membenarkanmu. Walihada fa'amatu fal'amatu sayusaddiqunaka hatta law bayyanta lahum dha'fahu, maka orang awam itu akan senantiasa membenarkanmu walaupun engkau sudah menjelaskan kepada mereka tentang kedhaifan ini. Kenapa? Karena sudah terlanjur percaya kepada orangnya, bukan apa yang dikatakan. Nek Pak Yai mosok goro, nah misalnya. Kalau kiai kok mosok dusta. Ya, nasallahu alaihi wasallam. La siyama fit targhib wa tarhib. Ya, terutama ketika dalam apa? Hal motivasi dan kecaman. Fa innal amiya, sesungguhnya orang amiya, orang awam, law sami'a ayya haditsin, kalau dia itu mendengar hadis apa saja, la hafizahu duna intibahi li darajatihi wassihati. Antum lihat di sini. Yang ini. Jadi walihada. Walihada. Fal'amatu sayusaddiqunaka. Sayusaddiqunaka. Hatta law bayyanta lahum da'fahum. Law bayyanta lahum da'fahum. La siyama fit targhib wa tarhib. La siyama fit targhib wa tarhib. Fa innal 'amiya law sami'a ayy hadithin la hafidhahu duna intibahi li darajatihi wa sihhatihi. Di sini la siyama fit targhib wa tarhib. Terlebih dalam targhib wa tarhib. Itu motivasi dan kecaman. Fa innal 'amiya, karena orang awam itu adalah lau sami'a ayy haditsin, kalau seandainya dia mendengar satu hadis la hafizahu duna lintibah. Maka dia tentunya akan menghafalkannya tanpa ada intibah. Intibah maksudnya adalah fokus kepada kewaspadaan. Tentang apa? Lidarajatihi, tentang derajatnya. Dan apa? Wasihatihi, dan kesohihannya. Paham-paham sih? Jadi enggak merhatiin. Duna intibah, tidak memperhatikan terhadap derajatnya atau sahihnya. Walhamdulillah. Fa inna fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyati al-mutahharati as-sahihati ma yughni an hadhihi ahadithi. Segala puji bagi Allah. Fa inna fil Qur'anil Karim, sungguhnya di dalam Al-Qur'anil Karim dan sunnah nabawiyah mutahharah as-sahihah yang sahih, ma yughni an hadhil ahadits, tidak mencukupi apa yang mencukupi dari hadis-hadis ini. Jadi meskipun hanya bersandar dengan keilmian hadis-hadis tersebut, tentunya ini sudah mencukupi. Paham enggak di sini? Kemudian kemudian wal gharibu, wal gharibu anna ba'd al wada'ina wadda'ina alladhina yakdhibuna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina yakdhibuna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hasi an-nasi ala tamassuki bi sunnati wa qalu inna lam nakdhib ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa inma kadzabna lahu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar amma nahnu faqad kadzabna lah. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه لأنك نسبت إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وهذا هو الكذب عليه صراحة. وفي سنة صحيحة غنى أما كذبت عليه. Maksudnya di sini adalah wal gharibu, dan anehnya anna ba'dal wada'ina wadda'ina wadda'in, bahwasanya sebagian para pemalsu hadis alladhi yakdibuna ala Rasulullah SAW, yang mereka itu senantiasa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wada'u ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'u, makanya disebutkan apa, hadis maudhu', paham, wada'u ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan, memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hathin nas, dalam apa, mereka menganjurkan ada tamasuk bi sunnah, untuk berpegang teguh pada sunnah. Waqalu, dan mereka berkata inna lam naqdib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami itu tidak berdusta atas nama Rasulullah sallam, wa inna ma kadabna lahu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar amma nahnu faqad kadzabna lahu. Nah, jadi anehnya bahasanya sebagian para pemalsu hadis wada'ina alladzina yaktibuna, yang senantiasa berdusta ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hathin nas ala tamassuki bi sunnati, yang menganjurkan kepada orang-orang untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu innana lam naqdib, sungguhnya kita itu tidak naqdib, berdusta ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kadzabna lahu, namun kita itu hanya mendustai, ya berdusta, kadzabna lahu, berdusta untuk apa? Untuk Rasulullah SAW. Jadi dia melakukan dusta itu, dia mengorbankan kejujurannya untuk Nabi SAW. Jazakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Nah, waqalu, ya, waqalu. Jadi mereka itu punya anggapan, kami dusta itu demi Rasulullah SAW. Faham gak? Jadi mereka memasukkan, ingat, di dalam pembahasan, di akhir, di mustalah hadis yang lalu, sebelum Baikunia, itu ada orang yang memasukkan hadis agar, apa? Mereka tidak sibuk dengan filsafat. Ada juga yang sibuk, mereka bahkan menciptakan hadis-hadis untuk mencintai Quran, karena saat itu orang-orang berkecimpung dalam fikih. Paham jam ini? Nah, yang seperti itu mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang memasukkan hadis itu, mereka mengatakan wa inna ma kadzabna lah, kami dusta itu untuk Nabi SAW, demi Nabi SAW. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah SAW itu bersabda apa? Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas diriku, maka posisi tempatnya kelak, tempat duduknya kelak minan nar, di api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Amma nahnu faqad kadzabna lahu. Sedangkan kita itu, ya, kita itu apa? Di situ berdusta, ya, berdusta demi Rasulullah SAW. Ya, jadi kami amanahnu faqad kadzabna lahu. Sedangkan kami, maksudnya adalah tadi pembelaan dari orang-orang yang mendustakan tadi, mengatakan apa? Dustanya itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga di situ apa disebutkan wa hadha wal kadhibu ala alaihi, ya, Ya. Nah, wahada tahrifun. Wahada tahrifun lil kalimi an mawadhi'ihi li'annaka nasabta ila rasuli sallallahu alaihi wasallam ma lam yakulhu wahada huwa al-kadhbu alaihi wahada huwa al-kadhbu alaihi. Sarahatan wa fi sunnati as-sahihati ghinan amma kudibat alaihi. Amma kudibat alaihi. Jadi ini adalah hada tahrifun lil kalimi. Ini adalah tahrif. Tahrif itu pembelintiran, Mas. Pembelintiran. Antum kalau misalnya mulai ngantuk, dipelintir itu, Mas. Goyangkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kayak orang India itu kalau misalnya mengatakan nah, nei-nei sama ya, itu semuanya digoyangkan semua. Ya. Jadi kalau misalnya antum sudah mulai susah untuk fokus, coba antum goyangkan kepala. Nasallahu alaihi wa sallam. Wa hadha tahrifun lil kalimi an mawadhi'ihi. Itu adalah pembelintiran terhadap ucapan tidak pada tempatnya. Li'annaka nasabta ila Rasulullah SAW, karena engkau itu telah menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yakulhu. Ya. Malam yakulhu. Kepada sesuatu yang beliau tidak ucapkan. Wa hadha huwal kadhibu alaihi sarahatan. Dan ini adalah dusta yang nyata atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sunnati sahihati, dan apa-apa yang terdapat dalam sunnah yang sahihah, yang sunnah yang sahih. Ghina amma kudibat alihi. Ini telah mencukupi dari apa-apa yang didustakan atasnya. Ya. Didustakan atas nama beliau. Nah. Naktafi bihadil kudrah. InsyaAllah binillah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan juga menjadi pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dikaruniai akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.